Mitra Bisnis, dalam seminar World Investment Report 2013 beberapa waktu lalu disebutkan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya berada dalam 20 besar sebagai penerima foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa yang menjadi faktor pendukung Indonesia masuk dalam 20 besar itu? Di masa lalu Indonesia itu lebih mengandalkan pada pinjaman luar negeri. Jadi kan kalau investasi kita kurang di dalam negeri, tambahannya bisa berasal dari luar negeri. Luar negeri itu bisa berasal dari utang atau FDI. Nah zaman Pak Harto dulu utang lebih besar daripada FDI. Jadi peran FDI relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan utang waktu itu. Jadi pemerintahan Orde Baru itu lebih mengandalkan pada utang daripada FDI. Atau mungkin juga karena daya tarik Indonesia waktu itu masih relatif kecil ya. Titik balik penilaian asing terhadap perekonomian Indonesia itu terjadi tahun 2009. Jadi sejak 2009 Indonesia masuk bisa dikatakan di dalam radar investor asing itu. Lalu apa yang harus difokuskan pemerintah nih Pak, agar kita bisa mempertahankan peringkat ini? Pertama, kepastian hukum. Kedua, infrastruktur. Jadi klise ya. Jadi misalnya listrik. Konsumsi listrik per kapita kita kan cuma 600 sekian kilowatt hour per kapita per tahun. Jadi Anda bandingkan dengan Thailand, Malaysia. Malaysia besar sekali. Bahkan dengan Vietnam pun. Vietnam udah 1000 kilowatt hour per kapita per tahun. Kita masih 600-an. Hampir sama dengan India. Jadi ya bagaimana kita berindustri kalau listriknya masih kurang. Satu itu. Kemudian kedua, kalau kita ingin ekspansi industri manufakturnya keluar Jawa, tentu saja persoalan logistik yang penting. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.